Ada edan turun terspesial untuk teman-teman Batu Ajaib. Kita sambut ada Inka Kristina bareng Expos Mak Legender. Bareng Nugroho. Gocek-gocek maning. Kembali bareng Expos. Spesial buat Batu Ajaib, Pedas Aspal, buat Marshall Community, buat Lanangnya Jaga juga ya. Asik, asik, asik, asik! Bersoda Community, aha, aha. Dadu Bandara, Inka Kristina. Bayang-bayang.